ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah kita melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin masih pada hadits yang pertama yaitu hadits Umar bin Khattab radhiyallahu an innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrihim ma nawa. Potongan pertama dari hadits itu innamal a'malu binniyat telah kita lalui dan makna yang dikandung di dalamnya. Kemudian pada potongan yang kedua Rasulullah SAW sebutkan wa innama likulli imrihim ma nawa, sesungguhnya setiap orang hanya mendapati apa yang telah dia niati. Wa innama likulli imrihim ma nawa, setiap orang hanya mendapati dari amalan yang telah dia niati. Potongan ini dari hadis Umar bin Khattab menurut para ulama hadis ada di kalangan mereka yang menyebutkan ini berupa takid, bentuknya sekedar memperjelas potongan yang pertama sama maknanya, yaitu tentang niat, bahwa amalan itu tergantung niat orangnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang hanya mendapati dari apa yang telah dia niati. Tetapi makna ini, makna takid, kurang begitu benar, karena asal dari pembicaraan, omongan antara satu penggal dengan penggal berikutnya itu berbeda, sehingga jumhur para ulama ahlul hadis menyebutkan potongan ini berbeda maknanya dengan yang pertama tadi. Beda antara makna innamal a'mal binniyat, sebenarnya amalan itu tergantung niatnya, punya makna sendiri. Potongan yang kedua wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang hanya mendapati apa yang dia niati, juga mengandung makna yang berbeda. Nah, makna yang kedua ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, dengan sabda ini wa innama likulli imrin ma nawa, setiap orang hanya mendapati apa yang dia niati, akan berbeda antara satu amalan dengan amalan yang lain, akan terpisah amalan yang satu dari amalan yang lainnya. Contohnya dicontohkan oleh para fuqaha, seseorang yang misalnya punya utang puasa Ramadan, karena waktu Ramadan dia sakit, sehari dia batal tidak puasa. Kemudian sampai di Syawal, kebetulan dia lupa kalau punya hutang Ramadan. Kebetulan hari itu hari Senin, dia ingin puasa sunnah. Maka semenjak sahur dia niat untuk puasa sunnah hari Senin. Maka dia puasa, masuk hari Senin dia puasa. Begitu jam 5 sore hendak buka, ingat, ya Allah, saya kan punya hutang satu hari Ramadan belum saya bayar. Puasa ini saya niatkan untuk bayar hutang Ramadan yang lalu. Nah, seperti ini gak bisa, gak sah, gak boleh. Karena Rasulullah sebutkan wa innama likulli imrin ma nawa, setiap orang hanya mendapati apa yang dia niati. Dia niatkan ketika itu puasa sunnah, sunnah hari Senin, ya itu yang dia dapati. Gak bisa kemudian amalan itu dirubah, ya sudah ini untuk bayar Ramadan. Kalau seandainya hadis itu hanya menyebutkan innamal a'mal binniyat, amalan itu tergantung niatnya, seandainya ini saja bisa dia merubah amalan tergantung dia niatkan amalan ini untuk bayar Ramadan, ya terbayarlah Ramadan. Tetapi Rasulullah lanjutkan hadis itu dengan wa innama likulli imrin ma nawa, setiap orang akan mendapati sesuai niatnya. Sehingga enggak bisa satu amalan dicampur adukkan atau dirubah menjadi amalan yang lainnya. Ini contoh kasus dan banyak permasalahan-permasalahan fikih yang serupa dengan itu. Orang mungkin ketika sakit nagar, kalau saya sembuh saya akan sembelih satu kambing, undang makan teman-teman. Sembuh dia lupa kalau nagar. Kan kebetulan ada tamu, ada teman-temannya pada datang, dia sembelih kambing, dia ajak makan mereka. Makanan sudah dihidangkan, dia ingat, karena dulu kan pernah nagar ketika sakit untuk menyembelih kambing dan membagi-bagikannya, mengajak makan orang, undang. Kambing sudah disembelih ini, sudah dihidangkan makanan. Enggak bisa kemudian sembelihan ini dirubah niatnya, ya sudah ini untuk nagar saya, enggak bisa. Karena niat dia ketika menyembelih ketika itu hanya untuk menghormati tamu, bukan untuk membayar nagar dia. Wa innama likulli imrin ma nawa, setiap orang hanya mendapati apa yang telah dia niati. Ini yang pertama kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang kedua, dari sabda ini pula, potongan yang kedua ini, wa innama likulli imrin ma nawa, seorang muslim bisa mendapati pahala dari amalan rutinitas dia, dari amalan keseharian dia, yang semula itu bukan ibadah. Semula itu bukan ibadah, tetapi bisa dia jadikan ibadah dengan niat yang baik. Seperti makan, tidur, ini amalan biasa bukan ibadah. Tetapi Rasulullah sebutkan di kulli imrin ma nawa, setiap orang tergantung apa yang dia niati. Kalau dia niatkan makan itu supaya tubuhnya sehat, kuat, sehingga beribadah dengan baik kepada Allah. Tidur, dia niatkan untuk subuhnya dia bangun segar, sehingga sholat dengan khusyuk. Akhirnya makan, tidur dia ini menjadi ibadah, mendatangkan pahala bagi dia. Wa innama likulli imrin ma nawa. Oleh sebab itu kata Abdullah ibn Mas'ud sahabi radhiyallahu an, inni la ahtasibu nawmati ibadah, aku menghitung tidurku itu ibadah. Karena tadi dengan niat tidur supaya tenaga kembali, bangun dalam keadaan fresh, sehat, beribadah dengan baik dan khusyuk kepada Allah SWT. Ini yang kedua, membuat seorang muslim mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang semula bukan ibadah, amalan-amalan rutinitas sehari-hari biasanya. Yang ketiga, kebalikannya, makna yang ketiga, bahwa amalan ibadah yang semula itu ibadah bisa tidak bernilai, tidak berpahala kalau tidak dia niatkan taqarrub kepada Allah. Kalau tidak dia niatkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya hanya rutinitas tanpa dia pahami kalau itu pendekatan diri kepada Allah, dia tidak niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, semacam ini hampa ibadahnya. Dia enggak dapat pahala kecuali ya capek dan letihnya saja. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan rubba shaimin hadduhu min siyamil ju'u wal 'athash. Betapa banyak orang yang puasa dia hanya dapati dari puasanya rasa lapar dan dahaga. Kalau puasa dia enggak dapati. Karena niat amalan itu tidak dia niatkan ikhlas kepada Allah, ingin mendapat pahala, menjalankan puasa dengan semestinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, itu

hari dan tahun ketika itu tahun yang paceklik, sulit makan. Karena ini orang kaya, keluarga pamannya datang untuk minta bantuan. Kata si pemuda ini yang kaya raya kepada anak pamannya ini perempuan, kalau kamu ingin bantuan makan sembako gitulah, ya kamu harus layani saya dulu, layani kebutuhan biologis, diajak tidur. Kata si perempuan, ittaqillah, takwalah, takut kamu kepada Allah, ini maksiat. Kata si pemuda ini, kalau kamu gak mau melayani, ya sudah pulang kan, gak akan saya kasih bantuan. Alasan ekonomi, dan itu yang selalu menjadi alasan, diiyakan oleh si perempuan. Sudah keduanya telanjang pula, tanpa sehelai benang. Ketika si lelaki sudah di atas tubuh wanita, tinggal timba dimasukkan ke sumurnya, si perempuan mengingatkan kembali, ya Abdullah, takut kamu sama Allah, ini maksiat, jangan dipecahkan, jangan dipecahkan cincin itu kecuali dengan haknya, artinya dengan kebenaran, dengan cara nikah, ini maksiat zina. Ini kondisi tubuh sudah di atas tubuh. Si lelaki, si pemuda ketika itu tersentak hatinya. Ya Allah, betul ini maksiat, ini zina. Langsung dia turun dari tempat tidur, dia pakai pakaian dan si wanita disuruh menutup diri. Dia benar-benar bertobat kepada Allah dan dia beri sembako secukupnya untuk keluarganya dan disuruh pulang. Dia beristighfar kepada Allah. Kata dia, ya Allah, kalau itu aku lakukan karena ikhlas takut kepadamu, ya Allah, ketika itu bebaskan kami dari goa ini. Terbuka sedikit sepertiga mulut goa itu dari batu yang menutupinya. Diterima tawasulnya oleh Allah SWT. Syahidnya bahwa orang ini meninggalkan kemaksiatan yang sudah dia azim, dia pasti lakukan gitu. Dia tinggalkan karena takutnya kepada Allah, maka itu dianggap sebagai amalan soleh. Tidak jadi dia kerjakan. Apa yang menghalanginya? Takut dia kepada Allah, sehingga mendapatkan pahala. Sementara si terbunuh tadi, dia tak menjadi, enggak jadi membunuh, dia enggak lakukan niatnya, tetapi tetap dicatat dosa karena yang menghalangi dia untuk membunuh bukan karena takut dia kepada Allah, tetapi kebetulan terbunuh dahulu. Ini beda antara orang yang meninggalkan kemaksiatan yang karena Allah dan yang bukan karena Allah. Orang mungkin niat maksiat, ingin pacaran, ingin apel ke pacarnya. Sudah niat, sudah pakai baju yang necis, pakai minyak wangi, kendaraan sudah dia siapkan, mau keluar hujan deras, deras luar biasa, nggak jadi, tinggal di rumah sholat, kemudian dia pikir kepada Allah, tetap dia sudah berdosa. Karena menghalangi dia untuk meninggalkan maksiat itu bukan takutnya dia kepada Allah, karena hujan. Kalau hujan itu nggak turun, dia pasti keluar. Sudah pasti, nggak mungkin enggak. Yang menghalangi hal-hal lain, gitu, bukan rasa takutnya kepada Allah. Nah, yang semacam ini sudah dianggap sebagai dosa. Wallahiyadzubillah. Ini azm, tekad bulat. Dan kiaskan saja setiap masalah yang didasari karena ketakwaan kepada Allah, rasa takut, atau karena hal-hal lain sehingga kurung untuk dia amalkan. Permasalahan yang juga diingatkan oleh para ulama tentang ham ini, tekad dan keinginan keras ini, al-ham, demikian hukum dan maknanya, hanya saja di dalam Quran ketika Allah cerita tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, Allah sebut dengan lafaz ham. Walaqad hamma bihi, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Walaqad hammat bihi, si wanita istri majikannya sudah menggebu keinginannya untuk menggauli dan bercinta dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, Nabi Yusuf pun ada keinginan kalau secara lafaznya kepada si wanita. Kata Imam Ahmad bin Abi Hatim rahimahullah, makna ham di sini antara perempuan ini dengan Yusuf berbeda, walaupun keduanya dengan lafaz hamma, hammat bihi, si wanita kepada Yusuf, hamma biha, Yusuf kepada wanita. Kalau si wanita memang ham bermakna tekad bulat tadi, sudah menggebu nafsunya ingin melakukan maksiat itu. Sementara Nabi Yusuf, karena beliau Nabi maksum, hamma di sini ditafsirkan oleh ulama ahlu sunnah bukan seperti yang kita jelaskan, tetapi sekedar hawajis, tingkatan yang pertama tadi, tersilat di benak beliau namanya manusia. Sekedar tersilat, lewat di benak beliau perempuan cantik sendiri, gak ada lakinya, dikunci di dalam kamar. Bayangkan saja, tersilat di benak beliau alaihissalam. Tetapi niat yang sudah bulat, keinginan keras, bukan itu yang terjadi pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kesalahan dari banyak dari orang yang menafsirkan ayat hamma biha. Nabi Yusuf juga berkeinginan melakukan itu kepada si wanita, dan hanya saja Allah selamatkan dengan melihat tanda dari Allah SWT. Keliru, hamma dari Nabi Yusuf bukan tekad bulat untuk maksiat zina, tetapi sekedar tersirat di benak beliau alaihissalam. Itu tentang lima tingkatan amalan hati yang ada pada setiap diri manusia dan hukumnya seperti dijelaskan oleh para ulama tadi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa masalah fiqih yang para fuqaha berdalil dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sekian puluh masalah fiqih berdalilnya dengan hadis ini. Oleh sebab itu, ini menunjukkan hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat besar. Sehingga seperti yang lalu kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sepertiga dari ilmu. Kita coba sampaikan beberapa masalah agar kita pahami masalah-masalah fikih yang dikembalikan kepada niat. Yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang niat itu syarat dalam amalan itu, untuk sahnya amalan itu juga syarat untuk mendapatkan pahala dari amalan itu. Ini bentuk amalan yang pertama. Niat dalam amalan itu sebagai syarat untuk sahnya, sekaligus syarat untuk mendapatkan pahala. Sementara yang kedua, kata beliau, niat itu sebagai syarat, atau niat itu tidak menjadi syarat, tidak menjadi syarat untuk sahnya amalan itu. Niat tidak menjadi syarat untuk sahnya amalan itu, tetapi menjadi syarat untuk mendapatkan pahala. Syarat sahnya juga syarat mendapatkan pahala, seperti sholat, puasa, dan beberapa yang lainnya. Haji atau perinciannya dalam haji, tawaf, sa'i dan lainnya. Niat dalam amalan-amalan ini syarat untuk sahnya. Kalau enggak sah amalan itu, sholatnya enggak sah. Sekaligus niat ini syarat untuk mendapatkan pahala dari sholat yang kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan itu niat sekedar syarat untuk mendapatkan pahala, bukan syarat sahnya. Seperti menutup aurat, ibadah menutup aurat, diperintah oleh syariat kita untuk tutup aurat, baik lelaki ataupun wanita, tetapi tidak disyaratkan niat untuk sahnya. Mungkin orang gak niat, lupa ketika pakai pakaian gitu. Gak niat untuk bertakarruf kepada Allah dengan menutup auratnya. Gak ada satu ulama pun berkata kemudian, oh gak sah kalau begitu tutup auratnya karena tidak niat. Nah, enggak. Demikian pula ada, enggak ada yang menyatakan adanya enggak sah karena belum niat. Adanya sah, tetapi kalau dia enggak niat, dia enggak dapat pahala adzan. Ini bentuk yang kedua. Kalau dia enggak niat untuk beribadah, untuk mendapat pahala karena adzan itu ibadah yang mulia, memanggil orang sholat. Kalau dia enggak niat, adanya sah. Tetapi si muadzin tidak mendapatkan pahala karena dia enggak niat untuk beribadah dengan adanya itu. Demikian pula tadi seperti menutup aurat, demikian pula menjawab salam, memberikan salam, assalamualaikum, dan beberapa amalan yang lainnya. Ini bentuk-bentuk amalan yang niat itu syarat untuk mendapatkan pahalanya, tetapi bukan syarat untuk sahnya. Sahnya sah, tetapi kalau tidak niat, yang ada kepala. Sementara yang awal tadi, niat itu syarat sahnya sekaligus syarat untuk mendapat pahala. Ini juga dikembalikan kepada hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian juga kata para fuqaha, hadis ini dalil kata jumhur ulama, jumhur fuqaha, bahwa orang kafir ketika junub kemudian dia masuk Islam, dia junub mandi kemudian dia syahadatain, muslim sudah. Bagi jumhur ulama menyatakan mandi dia junub tadi enggak sah. Kenapa? Karena orang kafir enggak punya niat. Niat itu pembahasannya bagi orang mukmin, bagi muslim. Dia mandi junub dengan niat membersihkan diri dari janabatnya untuk sholat, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersih. Sehingga walaupun dia telah mandi dari junubnya, tetapi karena dalam masih keadaan kafir, masih bukan muslim ketika itu, yang mandi junubnya itu gak teranggap karena tanpa didasari niat. Dia syahadatain harus mandi lagi dengan niat mandi junub dengan tata cara yang tentunya perinciannya disebutkan di dalam sunnah. Juga ini dikembalikan kepada hadis innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Juga di dalam hadis ini disebutkan oleh para fuqaha, orang yang wudu dan tidak niat dalam wudunya, tidak niat wudu kecuali di tengah-tengah wudunya. Dari semula dia enggak niat, enggak niat untuk beribadah dengan wudunya. Karena wudu ibadah perlu niat, ada pahala yang dijanjikan dari wudu itu, kerontoknya dosa dan lain sebagainya. Dia basuh mukanya, atau dia dari awal berkumur, istinsyak, menghirup air ke hidungnya, cuci muka, basuh tangan. Ketika anda mengusap kepala, dia ingat, tadi belum niat. Nah, sekarang saya niatlah. Nah, kata Allah, dia mendapat pahala wudu dari ketika mengusap kepala.

si suami. Demikian pula para fuqaha menjelaskan bahwa bilangan cerai juga dikembalikan kepada niat orangnya. Si suami bilang kepada istrinya, kamu saya cerai, saya jatuhkan talak kepada kamu. Dalam niatnya jatuh talak langsung tiga, walaupun tidak terucap, langsung saya cerai kamu, cerai talak tiga. Dia gak ngomong gitu, cuma saya cerai kamu. Niat di hati dia cerai tiga. Ya sudah, kata fuqaha, jatuh tiga, tergantung niat yang ada. Innamal amal biniat, amalan itu tergantung niatnya. Kalau dia niatkan satu talak, ya jatuh satu talak, tergantung niat yang dia ada dalam hatinya. Demikian permasalahan-permasalahan fiqih disebutkan oleh fuqaha. Kata Imam Bukhari rahimahullah, dalam hadis ini pula dalil bahwa orang yang lupa atau salah dalam perceraian tidak teranggap cerainya. Demikian pula dalam pembebasan budak, lupa cerainya, dia jatuhkan lafaz cerai dalam keadaan lupa. Ya, mungkin aja lupa namanya orang. Gak jatuh karena ketika itu dia gak niat namanya orang lupa. Gak ada orang lupa niat lupa. Karena gak punya niat berarti amalannya gak teranggap. Karena amalannya teranggap itu kalau diniati. Innamal amal biniat. Ini orang lupa gak punya niatan. Gitu. Sehingga gak dianggap cerai yang keluar dari mulutnya. Demikian pula pembebasan budak. Dia lupa mengatakan kepada budaknya si A, kamu merdeka. Padahal yang dia inginkan budaknya si C karena sakit-sakitan misalnya. Entahnya kuat. Masya Allah. Karena lupa, dia gak niat membebaskan budak ini, yang gak jatuh. Masih budak ini statusnya, gak bisa merdeka. Gitu. Karena dia gak niat. Itu juga permasalahan fiqih yang disebutkan oleh para fuqaha. Hadis ini pula bantahan kepada Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu sekedar ucapan lisan. Murji'ah, sekte yang sesat, meyakini bahwa iman itu sebatas ucapan lisan tanpa keyakinan hati, tanpa amalan. Itu bukan niat, bukan iman. Dan ini salah dan bahkan sesat. Karena kalau mengikuti logika mereka ini, munafikin itu mukminin. Munafikin mukmin karena mereka menyatakan kami beriman di masa Rasul SAW. Ngaku mukmin mereka, padahal mereka dicap sebagai munafik, kafir. Iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan dibenarkan dengan amalan, dibuktikan dengan amalan dia. Oleh sebab itu Allah sebut amalan itu sebagai iman, seperti dalam surat Al-Baqarah, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Allah enggak akan mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Tafsirnya iman di situ adalah sholat. Allah enggak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Ketika sahabat bingung, ketika dirubah kiblat ke Ka'bah semula ke Baitul Maqdis, mereka bingung, ya apa sholat dulu yang menghadap Baitul Maqdis? Kan sudah dirubah kiblatnya ke Ka'bah. Turun ayat ini, Allah enggak akan sia-siakan iman kalian. Sholat kalian dan ke Baitul Maqdis tetap dapat pahala di sisi Allah. Al-Muhim, sholat disebut sebagai iman karena itu termasuk iman, amalan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, masih sekian banyak masalah fikih yang para fuqaha berdalil dan kembali kepada hadis Umar bin Khattab ini, namal amal bin niat. Hanya saja ada masalah yang diperkecualikan. tidak dibutuhkan niat dalam masalah tersebut, kasus yaitu disebutkan oleh para fuqaha seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak tahu beritanya, mungkin suaminya pergi jauh 6 bulan lamanya, gak ada beritanya, padahal sudah mati selama 6 bulan itu. Suaminya mati atau mungkin kena kecelakaan, masyaallah al-afiyah, belum teridentifikasi siapa dia. Sudah berjalan 6 bulan dari kematian sang suami, padahal idahnya wanita yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Datang berita setelah 6 bulan kematian, setelah bisa diperiksa di laboratorium apa, bahwa ternyata si bulan suami kamu telah meninggal 6 bulan yang lalu. Kapan si wanita ini menjalani iddah? Apakah semenjak berita kematian itu datang kepadanya mulai dia menjalani iddah 4 bulan 10 hari, ataukah cukup dikembalikan kepada hari kematian sang suami? Kata fuqaha dikembalikan kepada hari kematian sang suami, berarti gak niat dia untuk menjalani iddah. Bagaimana mau niat kan gak tahu kalau mati, yang apa-apa ini diperkecualikan, sehingga sudah cukup 6 bulan itu sebagai iddah dia, walaupun dia gak niat untuk menjalani iddah karena masih yakin suaminya hidup. Ini perkecualian, ada masalah yang tidak diperlukan di sana niat. Itu tadi contoh yang disebutkan oleh para fuqaha rahimahumullah. Wa inna malikul limri'in ma nawa. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis beliau, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena mengharap pahala dari Allah, karena taat kepada Rasulullah, karena ingin melindungi Rasul, ingin membela dakwah beliau, maka dia dapati pahala hijrah itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada wanita untuk dia nikahi atau dunia untuk dia dapati, maka hijrahnya kepada yang telah dia niati. Dalam hadis ini, potongan terakhir ini tentang hijrah, hijrah ada hijrah yang maknawi, ada hijrah secara lahir. Hijrah maknawi ini hijrah yang dilakukan dengan hati, hijrah yang dilakukan dengan hati. Seperti firman Allah SWT dalam surat Mudathir, ya ayuhal mudathir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Rijis atau rujis, hijrahlah. Rujis yaitu ibadah kepada berhala, peribadatan kepada patung-patung. Disuruh hijrah artinya tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, hijrahlah dari yang dilakukan musyrikin, tinggalkan, jangan menyembah kepada selain Allah. Ini hijrah dengan hati. Orangnya tetap di Mekah Rasul, tetapi Allah perintah untuk hijrah meninggalkan ibadah berhala. Nah, yang kedua hijrah cara lahir, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain karena di tempat itu tertindas agamanya, orang tidak merdeka menjalankan agama, dihalangi, diperangi, dan dia tidak mampu untuk melawan karena lemah, karena yang lebih dominan di tempat itu maksiat dan bahkan kekufuran, maka dia hijrah ke tempat yang lebih aman, dia lebih merdeka untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.